engkau datang saat bintang-bintang ramah tersenyum. Malam pun terasa hangat, ku rasa ini di dalam hati. Percayalah, engkau datang saat diriku terlepas sendiri. Dalam belayan angin malam, diriku bertanya dalam hati, salahkah aku? Hadirlah kau, kala diriku tak mampu berpikir. Senyummu membawa damai, segala rasa gundah di hati menghilang pergi. Biasanya diam pasrah, ternyata mampu berkata, pergilah kau pergi dari sisiku.